yakinlah pada cinta ini. Sumpah, ku kan berjanji mencintaimu sampai mati. Maafkan bukan ku tak percaya akan cinta setiamu. Entah mengapa rasa melanda bila jauh darimu. Biarpun berpisah kata antara kita, percaya cinta tak mungkin sirna. Hanya sabar dan setiamu yang aku pinta, sayangku padamu selamanya. Kasih sungguh ku tak sanggup berucap kata, betapa besar harapan cinta. Dekatlah sayang mimpi indah kita berdua, ku di sini untukmu selamanya. Pujaan hati, yakinlah pada cinta ini. Sumpah, ku kan berjanji mencintaimu sampai mati. Maafkan bukan ku tak percaya akan cinta setiamu.